Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul uqdatan min lisanina wa yabqau qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus dapat melimpahkan rahmat-Nya dan kita dapat menerima rahmat Allah yang tiada terhingga itu. Ayat yang kita kaji pada saat ini adalah ayat ke-8 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Artinya, tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan, dan tidak pula mereka itu kekal. Ayat ini adalah menggambarkan bahwa para nabi ataupun para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa, dan sifatnya manusia itu tidak ada sifat yang kekekalan, karena kekekalan itu bukan sifat manusia, karena kekekalan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ditekankan pada ayat ini, jangan sampai para pengikut para nabi, rasul dan yang lainnya meyakini bahwasannya para nabi yang diutus itu adalah bukan manusia, itu adalah hal yang salah. Karena di sini ayat 8 dari surah Al-Anbiya menjelaskan dan menekankan bahwasanya Allah jadikan tubuh mereka itu butuh makan, butuh minum, dan mereka itu bukan adalah orang-orang yang kekal di dunia ini. Makanya dalam sebuah firman Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Artinya bahwasanya Rasulullah adalah seorang manusia. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, hanya seorang rasul, dia adalah manusia. Maka perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya yang dimaksudkan dalam surah Anbiya ini, Al-Anbiya surat ini adalah surat yang dinamakan Al-Anbiya jamak, mufradnya adalah nabi, adalah menginginkan dalam surat ini untuk kita lebih mengenal bahwasannya yang membawa kebenaran itu, yang membawa mukjizat, yang menerima Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Berarti dia sama seperti kita, hidup dan dimatikan Allah, masuk ke alam kubur, alam barzah, dan alam barzah itu adalah menuju pintu menuju akhirat kelak nanti. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat itu semua dengan segala kemahabijaksanaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana, yang akan menjelaskan bahwasanya bagaimana tabiat manusia sebetulnya, apakah dia tidak mau makan, tidak perlu makan, atau dia tidak perlu minum, atau yang lainnya, apakah ia memang kekal di dalam dunia ini. Tak kami persilakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kajian kita pada hari ini karena kembali menggambarkan tentang sosok profil seorang para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-8 dari surah Al-Anbiya ini kembali menegaskan ya bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa. Dan ini sekaligus untuk mengkritik atau sekaligus untuk menjawab tudingan-tudingan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu meminta dan mengharap bahwa utusan Allah yang akan dijadikan para nabi dan rasul itu adalah malaikat, bukan manusia biasa. Walau syaa rabbuna la anzala malaikah inna bima ursiltum bihi kafirun. Kalau Tuhan kami menghendaki, maka seharusnya yang dia turunkan adalah malaikat. Sesungguhnya kami atas apa yang kamu kirimkan itu benar-benar mengingkarinya. Ini kata-kata orang kafir Quraisy. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang tudingan-tudingan ini dan sekaligus mendudukkan posisi para nabi dan rasul itu dengan keterangan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, tidaklah kami utus sebelummu itu kecuali manusia biasa yang kami berikan wahyu kepada mereka. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu manusia biasa, mereka juga bertingkah seperti manusia biasa. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am, mereka itu sebagaimana tubuh kamu juga membutuhkan kepada makanan. Wa ma kanu khalidin, tidak juga mereka itu manusia-manusia yang kekal. Jadi rasul itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Cuma kelebihan mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya, ya. Sebagaimana kisah Nabi Adam ini Allah Subhanahu wa taala buktikan innaka la taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Wahai Adam, kamu tinggal di surga ini, kamu tidak akan pernah merasa kelaparan dan juga tidak akan telanjang karena memang di surga ini sudah Allah berikan fasilitas semuanya. Wa annaka la tazma'u fiha wala tadha, engkau juga tidak akan pernah merasakan kehausan dan juga merasakan kepanasan karena semua di sini sudah ada. Jadi sejak diciptakan awal sekali, Nabi Adam itu adalah manusia biasa, makan dan minum, berpakaian dan juga menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disayangkan sekali kalau ternyata permintaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah permintaan yang sangat berlebihan. Inni khaliqum basyara min tin, aku menciptakan manusia itu dari tin, dari tanah, kata Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan posisi para nabi dan rasul itu hanyalah sebagai manusia biasa. Kemudian Allah juga mengatakan di sini adalah bahwa para nabi itu juga manusia biasa yang akan kelak di satu saat datang ajalnya dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma kanu khalidin, tidaklah mereka itu akan hidup kekal, ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbihim yuhsyarun. Engkau akan mati dan mereka juga akan mati, dan kelak nanti pada hari kiamat kamu semua itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa para nabi itu tidak ada yang kekal. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imita fahumul khalidun, tidaklah kami ciptakan manusia sebelummu itu ada yang kekal. Dan apakah ketika engkau meninggal wahai Muhammad mereka itu akan tetap juga kekal? Jadi ayat ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa kalau selama ini ada paham-paham bahwa Nabi Khidir itu masih tetap hidup sampai saat sekarang ini, kelak nanti pada hari kiamat dia juga akan berada di samping Imam Mahdi dan sebagainya, itu adalah pernyataan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tegas mengatakan, ya, wa ma ja'alna li basyarin min qalbikal khuld, ya, tidak ada satu manusia pun sebelummu wahai Muhammad yang Allah berikan umur yang sangat panjang sehingga berkekalan. sampai hari kiamat. Kecuali dengan satu catatan, Nabi Isa alaihissalam. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan nanti pada satu saat ketika hari kiamat sudah dekat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan. Jadi kedudukan Nabi Isa itu bukan lagi di bumi, ya. Kata Allah bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup di bumi ini yang berkekalan, ya. Kecuali dengan status kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua ini menggambarkan kepada kita bahwa benarlah kalau para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa, maka sebenarnya mereka adalah layak untuk kita contoh dan kita tiru di dalam kehidupan ini. Tidak susah untuk meniru para nabi dan rasul dan menjadikan mereka sebagai contoh, karena mereka adalah manusia biasa. Kalaulah para nabi dan rasul adalah malaikat, maka mungkin kita juga akan mengatakan, bagaimana kami bisa meniru malaikat ya sebagai nabi dan rasul, sedangkan mereka berbeda dari kita dari jenis penciptaan, dan malaikat juga tidak punya nafsu, oleh karena itu tidak bisa untuk diikuti. Jadi sudah layak bahwasanya sebenarnya para nabi dan rasul adalah manusia biasa yang bisa kita ikuti dan kita jadikan contoh dalam kehidupan. Saya kira itu sahabat Jul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa ayat yang kita kaji ini adalah ingin mentauladani dari sifat-sifat rasul, laqad kana fi lakum fi di rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau untuk kita teladani, mestilah orangnya itu sejenis dan sama dengan kita, agar kita dapat meneladaninya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.